Markus bindu 10 sada. Asum Yesus ras azar-azar nalanain dauh sa ku Jerusalem, seh me ia iuruk seton, deherken bet pagi ras Betani. Isuruh Yesus dua kala azar-azarna, nina. To laus, leben kam ku kuta siarah leben dua. Seh kenca kam ku bas kuta ida petin du kari sada kelede tamban. Selenga pernah irsak kala. Osari nalina, jenari baba kelede ku jenda. Adilit kari kalak nungkun man bandu, engkai maka itang tangindu, katakanlah, perlu Tuhan, minterka kari iulih kena ku jenda. Ema kalawas azar-azar si dua kalak ndai, ida petina sada kelede deherdalan, tambat ibas pintun rumah. Asum ia ngosari nali kelede piga-piga kalak si tedis ije nungkun, nina. Engkai maka iosari indu kelede Rejabab azar-azar bagi si enggo ikatakan Yesus manbana. Emaka ipelepas kala endai ibabana. Ibaba azar-azar si dua kala endai kelede emaka irsak Yesus. Terem jelmang kimbangkan wisna ibas pasar. Litka pedeba ngamperken lambe si itek-tekna ijuma. Kerina jelma singikutkan Yesus, si arah lebera si arah pudi, mulai ersurak-surak, nina. Pujilah dibata. Ipasu-pasu dibata gelah ia sirih ibas gelar Tuhan. Dibatalah si masu-masu kini rajaan si mulihi ipan teki. Ema kini rajaan bapa anta Daud. Pujilah dibata ibas ingan si meganjangna. Kenca seh Yesus i Jerusalem, laus ia ke rumah pertoton. Iperdiate kena kerina silit ije. Tapi perbahan wari nendangi gelap, ema kalaus ia kubetani ras azar-azarna si 10-2 kala Pepagina, kenca berkat ia kerina ibetani nari, melihe Yesus. Idah-udah nari, idahna sada batang ara, bur bulungna. Laus ia kuje ngenehen, entah litkin buahna. Tapi kenca seh ia ije, lalit kai peidatna sekatan bulung simbur sabab paksa si la musim berbuah. Maka isumpahi Yesus batang arandai, nina. Lanai ise pe pagi man buah du. Azar-azarna pe megisa kai si ikata kena Kenta seh ia kerina i Jerusalem, laus Yesus ke rumah pertoton. Ipelawasna kerina si erbinaga ras sinukur ibas kesain rumah pertoton Meja-meja kalak sinukar duit ras bangku-bangku si erbinagan repati, itu galingina. La ibrena ICP mabawa barang arah kesain rumah pertoton Kenca bage ia jarina kalak sinterem, nina. Enggo isuratkan ibas pustaka si badia, maka nina dibata, rumahku pagi igelari rumah pertoton man kerina manusia. Tapi enggo ijadi kendu jadi asar penamun. Ibegi imam-imam simbelin ras guru-guru agama pe, kai si ikatakan Yesus Maka idara mina dalan guna bunuh Yesus. Biar ia ngenehen Yesus sabab cocok ia kap jelma sinterem megi pengajarna. Nandangi gelap, Yesus ras azar-azarna laus ibas kuta enari. Pepagina, pagi-pagi silampas asum Yesus ras azar-azarna mentas, idahna batang ara sinderbih enggo kerah seh kuratna. Teringat Petrus kaisi enggo jadi, maka nina man Yesus. Oh guru, nehelah batang ara si sumpah Hindu enggo kerah. Ngalaui Yesus. Ingatlah, adikam rekini teken man dibata, banci pe ikata kenduman uruk-uruk enda, angkat bandu, janah miserlah kulawit. Adi tetap ukurndu, janah te maka kai si ikata kendu jadi, laban cilang, jadi ngebagi si ikata kendu Perbahan siye ku katakan pe man bandu, adir toto kam bage pe mindo, janah te maka enggo yalo kendu, ibre dibata ngeman bandu kai pe si ipindondu. Bagepe adi tedis kam ertoto, alemilah kerina kalak si resalah man bandu, gelah bapandu si isurga pe, yalemina dosa-dosa andu. Adilah yalemindu salah kalak si deban, bapandu si isurga pe, labo ngalemi dosa-dosa andu. Yesus ras azar-azarna mulihkan ka ku Jerusalem. Sanga Yesus erdalan ibas kesain rumah pertoton, reh imam-imam simbelin, guru-guru agama ras pemimpin-pemimpin Yahudi indahi ia. Isungkunna Yesus, nina. Kuasa kaikin silit ibas kam erbahan si enda kerina, isi mereka kuasa eman bandu. Rejabab Yesus man kalandai. Kusungkun kam lebe alusada penungkunan saja. Janah adi ijabab du. Kukatakan kape man bandu kuasa kai kin silit ibas aku erbahan sienda kerina. Ijanari rehna kuasa Johannes pridikan maka iam pridikan. Ibas dibata nari entah ibas manusia nari. Jawab dage. Emaka si sungkun-sungkunan ia sapi-sapi ia, Nina. Kuga ninta, adi ninta, ibas di batanari, kuga pape Nina, adi bagi, engkai makalakam te Johannes pridikan, tapi adi ninta, ibas manusia nari. Biar ia ngenehenjel masin terem, sebab kerina kalak te, maka Johannes pridikan tuhu-tuhu sekalak nabi. Emaka erjabab ia man Yesus. Laitah kami. Nina Yesus man bana. Aku pelaku katakan man bandu, alu kuasa kaikin kubahan endak rina.